menyelisihi sunnatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang kedua, azabun alim, siksa yang pedih, ada kalanya di dunia dengan menghadapi banyak penyakit misalnya, hingga kemudian dia mati, atau dia mendapatkan hukuman atau kebinasaan seperti orang-orang kafir yang mereka telah menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pula Syekh hafizahullahu taala menyebutkan ayat tentang wajibnya bagi seorang mukmin dan mukminah untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika telah diputuskan perkara oleh keduanya, tanpa adanya pilih dan pilih. Karena siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Asy-Syaikh hafizahullahu taala juga menyebutkan contoh hukuman yang disegerakan bagi orang yang menyelisihi sunnah, menentang perintahnya. Ketika ada seorang yang makan dengan tangan kirinya, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk makan dengan tangan kanannya. Namun orang ini mengatakan saya tidak mampu, dalam keadaan dia berbohong. Yang mencegah dia untuk berkata ketidakmampuannya adalah karena kesombongan. Sombong tidak mau mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wassalam juga mengatakan lasta ta'ata, maka benar kamu tidak akan pernah mampu. Hingga kemudian tatkala orang ini mengangkat tangannya untuk ia menyuap makanan ke dalam mulutnya, dia sudah tidak bisa lagi. Maka ini dalil ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, bahwa siapa saja yang menyelisihi sunnah dari sunnatul rasul sallallahu alaihi wasallam dikarenakan sombong, maka sungguh dia telah ya menyeburkan dirinya untuk mendapatkan iqab, untuk mendapatkan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata al-muallif hafizahullahu ta'ala dalam kelanjutan kitab ini, wa'aksu hadha hadith rajul alladhi ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi yadihi khataman min dhahab. Kebalikan dari hadis ini adalah kisah seorang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada di tangannya itu cincin dari emas. Nabi melihat orang ini menggunakan cincin dari emas. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya'mudu ahadukum ila jamratin min nar fayadha'uha fi yadihi. Salah seorang di antara kalian telah menyengaja untuk meletakkan bara api yang kemudian dia letakkan di tangannya sendiri, yaitu dengan memakai cincin emas. Bagi seorang laki-laki haram untuk memakai perhiasan emas di tubuhnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Thumma akhadahu sallallahu alaihi wasallam wa tarahahu fil ardi. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengambilnya, mengambil cincin tersebut dan melemparkannya di tanah. Langsung diambil kemudian dilemparkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di tanah, tanpa beliau meminta izin, persetujuan, boleh saya buang, boleh saya enggak. Langsung diambil, buang. Tapi ini Nabi alaihi salatu wassalam yang manusia itu tahu akan kedudukannya, adab dan akhlaknya itu paham. Ini Nabi alaihi salatu wassalam. Semua yang dilakukannya adalah wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka jangan kita amalkan. Apalagi ketika ya kita tidak diketahui oleh manusia. Tayyib, ini pengamalan-pengamalan seperti ini tidak boleh seorang terus kemudian. Ini juga Nabi alaihi salatu wassalam ya melihat seorang yang menggunakan emas dalam tubuhnya bagi laki-laki, kemudian diambilnya dan dilempar, dibuang, dan mengatakan ya'mudu ahadukum ila jamratin min nar fayadhuha fi yadihi. Ya, ini Nabi alaihi salatu wassalam. Sementara orang yang mungkin ya mendapatkan perlakuan yang seperti itu tidak kenal dengan siapa orang yang memperlakukannya. Tayyib, maka semua itu dengan hikmah. Falamma qama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama min majlisihi wal khatamu matruhun fil ardi wa sahibuhu hadirun qala al hadiruna khudh hatamak intafi' bih. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri meninggalkan majlis, sementara cincin itu telah dibuang di tanah, sementara pemiliknya pun ada hadir. Demikian juga disaksikan oleh banyak orang. Bahkan mereka mengatakan, ambil cincinmu. Ya. Agar bisa dimanfaatkan dengannya. Ambil cincinmu, manfaatkan dengannya. Cincin emas. Masya Allah, ya kan? Faqala hadha rajulul mu'min wallah. La akhudhuhu wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka laki-laki yang beriman ini mengatakan, demi Allah, saya tidak akan mengambilnya, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuangnya. Saya tidak akan mengambil sesuatu yang telah dibuang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu emas, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Yang mungkin seorang itu bisa saja untuk apa? Al-i'tidhar, mencari alasan daripada mubadir, ya kan? Maka dimanfaatkan. Tapi tidak pada orang ini. Karena keimanannya, karena ketakwaannya, karena ketundukannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. فانظر الفرق بين الرجلين في الامتثال. Maka lihatlah perbedaan antara dua orang yang telah disebutkan kisahnya dalam hal contoh, dalam hal mencontoh. Apakah ya orang yang ini sama dengan yang itu? Tentu jawabannya tidak. Yang satu karena takabur. Ya, takabburan, meskipun mendapatkan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mau untuk mengamalkannya. Adapun orang ini, meskipun tidak disuruh, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memberitakan salah seorang di antara kalian telah menyengaja untuk meletakkan bara api di tangannya. Kemudian Nabi membuangnya tanpa harus disuruh. Dia sudah tidak mau lagi kepada sesuatu yang sudah dibuang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa nadhkuru mithalan akhar. Dan kita akan menyebutkan contoh yang lain. Alam tithalis sahabati li sunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Hal yang menunjukkan pengamalannya para sahabah terhadap sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seyogianya seperti ini yang diamalkan oleh seorang mukmin. Meskipun tanpa disuruh, ketika itu adalah al-haqq, ketika itu adalah kebenaran, maka giring jiwa ini untuk tunduk dan patuh terhadap apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tanda diantara hati yang selamat. Kita sebutkan contoh yang lain. Akan mengikutinya para sahabat terhadap sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqad kana al-muslimuna fi awalil hijrah yusalluna ila baitil maqdisi bi amrillah subhanahu wa ta'ala. Dahulu kaum muslimin di awal hijrah, mereka salat menghadap ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ada di Palestina. Ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Amalkan. Menghadap salat ke Baitul Maqdis. Thumma inna Allah jalla wa ala amarahum bitawajjuhi ila al-Ka'batil Musharrafah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka kaum muslimin untuk menghadap ke Ka'bah Al-Musharrafah. Jadi diganti yang tadinya menghadap Baitul Maqdis diganti ke Ka'bah, menghadap ke Ka'bah yang ada di Mekah. Faqala, Allah berfirman, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Maka palingkanlah wajahmu untuk menghadap ke Al-Masjidil Haram. Fahawwalatil qiblatu min Baitil Maqdisi ila al-Ka'batil Musharrafah. Maka ka'an'am qiblat pun ya dirubah yang tadinya dari Baitil Maqdis ke Ka'bah Al-Musharrafah. وَاتَّجَهَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى الْكَعْبَةِ بِأَمْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Maka kaum muslimin pun berhadap atau menghadap ke Ka'bah setelah datang perintah Allah Subhanahu wa taala. فَكَانُوا فِي الْأَوَّلِ يُصَلُّونَ إِلَى الْبَيْتِ الْمَقْدِسِ بِأَمْرِ اللَّهِ. Padahal di awal perkara dahulu mereka salat menghadap ke Baitul Maqdis juga dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Qul lillahi al-masyriq wal maghrib yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Katakanlah milik Allah lah apa yang ada di timur dan barat. Ia memberikan hidayah kepada siapa yang ia kehendaki menuju jalan yang lurus. Fala i'tiradu 'ala Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada pertentangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang perlu dipertentangkan atas Allah Subhanahu wa taala. Intinya kan perintah. Tidak terus kemudian mendebat. Bagaimana ini? Kemarin sudah ke Baitul Maqdis ketika seorang salat. Sekarang diperintahkan untuk ke Ka'bah. Besok lagi apa lagi? Yang jelas, yang tegas misalnya. Tidak demikian. Tidak ada pertentangan atas Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perintah. Kaum muslimin mentaati perintah. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Thumma nazalal amru minas samai bitahwilil qiblati ilal ka'batil musharrafah. Kemudian turunlah perintah dari langit untuk mengganti atau merubah kiblat kepada Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Wa kana nasun minas sahabah yusalluna al-asra ila Baitul Maqdis. Dan dulu ada sejumlah manusia dari kalangan sahabah sedang melaksanakan salat asar ke Baitul Maqdis. Li'annahum ma'alimu bitahwilil qiblah. Karena mereka tidak mengetahui dengan adanya perubahan kiblat tersebut. Faja'ahum rajulun minas sahabati wahum fis salati waqala lahum. Maka ada seorang yang datang dari kalangan sahabah dalam keadaan mereka sedang sholat. Orang ini mengatakan kepada para sahabah, innaha hawwalatil qiblah ilal ka'bah fama kana minhum illa an istadaru wahum fis salah min baitil maqdisi ilal ka'bati. Sesungguhnya kiblat itu telah dirubah menuju Ka'bah. Maka tidaklah seorang pun di antara mereka melainkan menyerongkan, ya, menyerongkan hadapan mereka yang menuju ke Ka'bah, yang menuju ke Baitul Maqdis untuk ke Ka'bah. Wahum fis shalah, dalam keadaan mereka sedang sholat menuju atau menghadap Baitul Maqdis ke Ka'bah. Imtithalan li amrillah subhanahu wa ta'ala. Karena, ya, imtithal. Karena mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Duna atirab wa duna su'al. Tanpa mempertentangkan, tanpa juga mempertanyakan. Kenapa sebabnya, apa hikmahnya. Dan ini seyogianya sikap seorang mukmin ketika mendapatkan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Masya Allah, ma'asyiral muslimin, nikmat kalau demikian. Ya, datang perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, langsung diamalkan. Ia berusaha mengamalkan sebisa mungkin, sebaik mungkin. Wahadha huwal iman. Dan inilah yang namanya keimanan. Beda dengan, ya, keimanannya sebagian orang-orang di zaman kita sekarang. Ketika ada sebuah perintah misalnya, atau satu syariat misalnya, atau satu sunnah misalnya, ya, dia akan menggunakan i'tirad, akan mempertentangkan, apa hikmahnya, kita mesti tahu. Akan mempertanyakan, ini bagaimana, dan seterusnya. Ini tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang mukmin yang kamilul iman, yang sempurna akan keimanannya, yang tinggi akan keimanannya. Jauh ma'asyiral muslimin, rahimanallahu wa iyyakum. Fal mu'minu yamtathilu ma dama thabata anna Allah subhanahu wa ta'ala amara bihadha. أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بهذا وهذا هو الواجب الامتثال بدون اعتراض. Maka seorang yang beriman itu mengikuti selama telah sabit bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hal ini, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal itu, dan ini merupakan kewajiban, yaitu al-imtithal, mengikuti dan mengamalkan tanpa mempertentangkan. Ini keimanan. Ini bisa dilihat seorang yang betul-betul penuh hatinya dengan pengagungan terhadap perintah Allah dan Rasulnya, dia tidak akan banyak komentar, dia tidak akan banyak bertanya, amalkan. Karena secara fakta memang thayyib, ya, kehidupan ini simple, mengamalkan perintah, menjauhi larangan, selesai. Selama itu perintah, amalkan, dan selama itu larangan, tinggalkan, selesai masalah. Naam. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad aw fi qulubihim nifaqun. Adapun orang-orang yang ada di dalam hati mereka itu penyakit, atau ada di dalam hati mereka itu kemunafikan. Penyakit hati banyak. Ada hasad, ada an-nifaq, dan selainnya. Takabur. Ya. Orang-orang yang ada di dalam hati mereka itu penyakit atau kemunafikan. Fallahu jalla wa'ala dhakara halahum faqal. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan keadaan mereka, kondisinya mereka. Sayaqulu sufaha minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Orang-orang yang safih, orang-orang yang dungu dari sebagian manusia, mereka mengatakan, kenapa? Ya, kenapa kiblat ini dirubah? Yang dulunya mereka itu menghadap ke sana, kenapa dirubah? Ada adanya i'tirab, ada adanya soal. Fala yubadiruna ilal imtithal, bal yukthiruna su'ala wal i'tirab. Mereka-mereka ini yang ada dalam hatinya penyakit dan kemunafikan, tidak bersegera untuk mengamalkan, bahkan banyak bertanya serta mempertentangkan tentang sebuah perintah. Dan biasanya memang ya ciri orang munafik itu memang seperti ini, akan nampak pada ucapannya, pada perbuatannya itu akan nampak. Ketika datang seorang yang berinfak ya dengan membawa harta yang sedikit, ini cuma sedikit, Allah tidak akan menerima, itu sedikit kok, untuk apa yang seperti itu? Ketika datang seorang yang berinfak atau bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa banyak harta yang akan dia berikan, sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang munafik juga akan berbicara, itu kan banyak itu riya. Nah, kalau sedikit enggak ada gunanya, kalau banyak riya. Ini pekerjaannya orang-orang munafik itu seperti ini saja. I'tirad wa su'al. Yukthiruna su'al wal i'tirad. Banyak berbicara, banyak bertanya, banyak menentang, tapi dia sendiri enggak beramal. Dia sendiri tidak mau. Lalu kamu bagaimana? Kamu mengamalkan apa? Ini bisa kita terapkan dalam beberapa hal atau banyak hal. Ada tahun misalkan, tahun ma'had, gotong royong, kerja bakti. Masya Allah. Ya. Bantu. Sekemampuannya. Sebisanya. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Itu menjadi amal kebaikan baginya. Jangan terus kemudian, cuma segitu aja. Seakan-akan itu merendahkan dan meremehkan orang lain. Ya, dia itu tidak memiliki ya peran apapun, tidak memiliki jasa apapun kita ini. Jadi memang mereka-mereka orang yang ada di dalam hatinya penyakit, apakah itu penyakit kemunafikan, itu akan nampak dalam ucapan dan perbuatannya. Biasanya suka mengungkit, banyak bertanya, banyak mempertentangkan. Semua amal yang dilakukan oleh saudaranya seakan-akan itu enggak ada nilainya, enggak ada gunanya, enggak ada manfaatnya. Yang beramal itu seakan-akan hanya dirinya saja. Fala yambaghi. Maka tidak seyogianya bagi seorang yang beriman. Taib, ini keadaan orang-orang yang ada dalam hatinya itu penyakit. Banyak mempertentangkan serta bertanya. Ketika tahwilul qiblah min baitil maqdis ila al-ka'bah al-musharrafah. Ketika terjadi perubahan kiblah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah al-Musharrafah. Mestinya kan, lah ngapain bertanya-tanya seperti itu, apa manfaatnya? Kan cuma sebatas pengetahuan saja. Yang penting kan kamu mengamalkan. Apakah ketika kamu mendapatkan sebuah jawaban terus kamu menjamin untuk dirimu sendiri pasti akan mengamalkan? Kalau iya, Masya Allah. Zadakallahu hirsan. Namun hanya sebatas bertanya setelah dijawab, tapi jauh dari pengamalan, lalu apa manfaat sebuah pertanyaan itu? Gak ada manfaatnya. Sekiranya kita bertanya itu bukan yang demikian, tapi untuk kita amalkan. Biasanya ya ada memang kondisi orang-orang yang hatinya memang berpenyakit. Dia bertanya hanya ingin mendebat. Dia bertanya hanya ingin mempertentangkan antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak ada tujuan lain, melainkan cuma seperti itu saja. Tayyib. Wa alul iman yamtathiluna wa la ya'taridun. Maka orang-orang yang beriman, mereka akan mengamalkan dan tidak mempertentangkan. Hadhihi ba'du namadhij min makanati sunnati nabawiyyah fi suduril muslimin. Wa amaluhum biha wa qatina'uhum biha. Ini merupakan sebagian contoh-contoh dari kedudukan sunnah an-nabawiyah yang ada di dalam dada-dada kaum muslimin. Pengamalan mereka serta qanaahnya mereka terhadap sunnah atau dengan sunnah. Cukup sudah. Oh, ini perintah, amalkan. Selesai. Oh, ini larangan, tinggalkan. Selesai. Simple. Li'annaha hiyal aslu tsani min usulil adillati fil Islam. Karena sunnah itu merupakan pokok yang kedua. Asal kedua, pondasi yang kedua dari pondasi-pondasi dalil di dalam Islam. Pondasi dalil di dalam Islam itu ada Al-Kitab, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ini yang pertama. Yang kedua adalah As-Sunnah. Yang ketiga adalah Al-Ijma'. Dan yang keempat adalah Al-Qiyas. Nah, sunnah ini ya mendapat peringkat yang kedua dalam tegaknya agama Islam. Sehingga mereka mengagungkan ya sunnah di dalam hati mereka. Orang yang mengagungkan sunnah, yang mengagungkan sebuah perintah yang berasal dari sunnah, pasti akan segera mengamalkannya. Orang yang mengagungkan sesuatu pasti akan tunduk dan patuh kepada sesuatu yang diagungkannya. Tidak mungkin dia akan bermaksiat. Kalaupun dia bermaksiat, dia akan merasa salah, merasa sangat bersalah. Sehingga dia akan memohon maaf, meminta ampun kepada orang yang disalahinya. Yu'adzimunaha wa yahtarimunaha wa yuwaqqirunaha. Fahiya kalamu nabiyyihim alladhi la yantiqu 'anil hawa. Mereka orang-orang yang beriman itu mengagungkannya, memuliakannya dan menghormatinya. Sunnah itu merupakan sabda dari nabi mereka yang tidak berbicara dari hawa nafsunya. Walamma fi imtithaliha minal khairi wal barakati wal bir lil ummah. Dan disebabkan karena di dalam mengamalkan sunnah itu terdapat kebaikan, terdapat keberkahan, terdapat kemuliaan bagi umat. Seorang yang mengamalkan sunnah pasti dia akan mendapatkan kebaikan, dia akan mendapatkan keberkahan. Sesuatu yang barokah itu biasanya akan terus langgeng ada pada dia. Kebaikan tersebut. Bahkan dia bisa menularkan kebaikan itu kepada orang lain. Karena itu adalah barokah, keberkahan. Wahadihi makanatu sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi qulubil muslimin wa in ta'akhara zamanuhum. Dan inilah kedudukan sunnatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam di dalam hati-hati kaum muslimin. Meskipun ya waktu mereka itu terakhir. Itu zaman Nabi SAW dibandingkan dengan zaman para nabi sebelumnya. Keadaannya seperti ini. Yu'adzimunaha wa yahtarimunaha wa yamtathilunaha. Ka'annahum yasma'una ar-rasula SAW yatakallamu biha. Mereka mengagungkannya, mereka memuliakannya, mereka beramal dengannya seakan-akan mereka mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara dengannya. Li'annaha balaghathum min wajhin sahih. Karena telah sampai kepada mereka dari sisi yang sahih. Fala majala litashakkuki fiha aw fi madluliha. Maka tidak ada tempat untuk membuatnya ragu dalam sunnah atau dalam pendalilannya. Fal mu'minu yamtathiluha wa yutabbiquha ala nafsihi wa ala ghairihi. Maka seorang yang beriman itu mengamalkannya, mempraktekannya kepada dirinya, demikian juga kepada orang lain. Mengamalkan sunnah untuk dirinya, juga untuk orang lain. Sama, sama-sama hamba. Sama-sama mendapatkan perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dia terapkan untuk dirinya dan orang lain. Dia juga mengajak orang lain untuk mengamalkan sunnah. Dia tidak senang apabila dirinya mengetahui sunnah, kemudian orang lain tidak mengetahuinya sebagai bukti cintanya kepada orang lain. Tayyib, ini merupakan kesempurnaannya, kesempurnaan imannya dalam mencintai saudaranya. Walihada yaqul, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nadharallahu imra'an sami'a minna haditsan faballaghahu kama sami'a farubba muballighin aw 'amin sami'. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan cahaya kepada seorang yang mendengar dari kami satu hadis, kemudian dia menyampaikannya sebagaimana dia mendengarnya. Maka berapa banyak orang yang menyampaikan itu, aw amin sami', lebih bisa menjaga dari yang mendengarnya. Faraghiba sallallahu alaihi wasallam bitablighi sunnatihi ila man ba'dahu min ummatihi ila an taquma sa'ah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ya targhib, memberikan kesemangatan, hasungan untuk menyampaikan sunnahnya kepada siapapun yang setelahnya dari kalangan umat ini sampai hari kiamat. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku meskipun itu hanya satu ayat. Sehingga ketika seorang bermajlis, ketika seorang membacakan satu hadis, mengalaplah berkah dengannya. Semoga dia mendapatkan kebaikan. Dan mungkin saja orang yang disampaikan itu akan lebih bisa menyampaikan kepada orang lain. Tayyib, sehingga kamu pun akan mendapatkan pahala dari orang yang telah kamu sampaikan kepadanya hadis. Karena memang demikian ma'asyiral muslimin, dan inilah yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Terkadang memang seorang murid atau seorang yang disampaikan satu hadis, satu durus, satu pelajaran, justru dia ketika mengajar lebih bisa untuk menyampaikan. Tapi bisanya dia, itu kan dengan sebab dirimu. Dengan sebab dirimu yang menyampaikan hadis tersebut, sehingga dia bisa. Dan kamu akan mendapatkan bagian dari pahala yang didapatkan olehnya. Al-ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang bisa diambil manfaatnya dengannya. Wa qala alaihi salatu wassalam fi hajjatil wada' lamma khatiba khutbatahu al-azima fi Arafat qala, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hajjatul wada', tatkala beliau berkhutbah dengan khutbah yang agung di Arafat, beliau mengatakan, li yuballigha asy-syahid minkumul ghaib farubba muballighin aw 'amin sami'. Sampaikanlah, hendaknya orang yang menyaksikan ini di antara kalian menyampaikan orang yang tidak hadir, orang yang tidak menyampaikan. Maka bisa jadi orang yang menyampaikan itu lebih bisa menjaga dari orang yang mendengarkannya. Fa amara sallallahu alaihi wasallam alladziina hadaru wa syahidu ma'ar rasul sallallahu alaihi wasallam an yuballighu al-ghaibin min ummatihi alaihi salatu wassalam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang-orang yang hadir, kepada orang-orang yang menyaksikan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk menyampaikan hadis kepada orang-orang yang tidak hadir dari kalangan umatnya alaihi salatu wassalam. Nah, jadi ketika seorang memberikan pelajaran, itu minimalnya kita mendapatkan manfaat untuk diri sendiri. Syukur walhamdulillah seandainya orang yang kita sampaikan ini lebih bisa menyampaikan daripada kita, itu fadlun minallah subhanahu wa ta'ala, dan kita akan mendapatkan bagian pahala. Terkadang orang yang membawa fiqih itu justru ya orang yang disampaikan kepadanya fiqih itu lebih bisa untuk mengamalkannya, lebih bisa untuk menyampaikan fiqih yang disampaikan oleh ahli fiqih. Maka ahli fiqih tersebut juga mendapatkan bagian daripada pahalanya. Intinya adalah beramal kebaikan. Itu intinya. Banyak sedikitnya itu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang menilai, bukan kita. Kita menegakkan kewajiban atau menggugurkan sebuah kewajiban. Menyampaikan hadis, menyampaikan kebaikan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tayyib, memerintahkan kepada orang-orang yang syahid, memerintahkan kepada orang-orang yang hadir bersama Rasulullah di Arafat, untuk menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Sampaikan kepada orang yang tidak hadir. Nah, namun di sana ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ya, man katama anni syai'an falyamhu. Barang siapa yang man kataba anni syai'an falyamhu. Barang siapa yang menulis tentangku sesuatu sedikit saja, maka hendaknya dia menghapusnya. Ini bagaimana? Seakan-akan bertentangan, ya kan? Hingga kemudian kita bisa menikmati hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi telah bersabda demikian. Man kataba anni syai'an falyamhu. Ini riwayat sahih dalam Al-Imam Muslim. Siapa yang telah menulis tentangku atau apa yang datang dariku, maka hendaknya dia menghapusnya. Oleh karena itu Nabi mengatakan, sampaikan aja. Liyuballigha syahidu minkumul ghaib. Sampaikan orang yang syahid kepada orang yang ghaib, tidak hadir, sampaikan. Kalau ditulis ini harus diumhu. Dihapus. Siapa yang taib menulis tentangku sedikit pun, maka hendaknya dia menghapusnya. Lalu bagaimana mengkompromikan dengan hadis ini? Yang ini menyampaikan, yang ini ketika menulis disuruh untuk menghapusnya. Berarti enggak sampai kepada kita. Nyatanya banyak sekali kitab-kitab hadis. Nah, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang, insyaallah. Ini udah mau selesai ya. Alhamdulillah. Dulu ini selesai 10, ya sekitar sepekan atau 8 hari, 8 pertemuan. Insyaallah kita akan juga selesaikan sekitar 8 pertemuan atau 7 pertemuan. Biidznillahi azza wa jal. Taib wallahu ta'ala lamu bisawab. Semoga memberi manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.